بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, pendengar radio Roja Bandung, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Ris Kebumen, Suara Kalbu, Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang At-Ta'ambud bi Asma'illahi wa Sifatihi. Beribadah dengan isi kandungan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini pengantar sebelum kita memasuki pembahasan fiqih al-asmaul husna, mengenal Allah lebih dekat melalui pembahasan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang teragung dan termulia. Di dalamnya terkandung banyak cakupan yang bila difahami secara benar dan diaplikasikan akan menjadikan manusia yang memahami dan mengaplikasikannya menjadi manusia yang terbaik di alam jagat raya ini. Manusia dengan hati dan jiwa yang terbersih dan tersuci. Makanya pembahasan fiqih asmaul husna termasuk bagian dari tazkiyatun nufus atau pembersihan terhadap jiwa. Setiap orang harus memperhatikan aspek ini, terutama orang-orang yang menisbatkan dirinya dengan ilmu, baik penuntut ilmu ataupun pengajar ilmu, terlebih di zaman bergejolaknya fitnah dan merajalelanya ujian, cobaan, syubhat dan syahwat. Dalam setiap orang berupaya untuk membersihkan jiwanya dari kekotoran, noda, dan dosa, karena karakter asal dari jiwa itu malas terhadap semua kebaikan, dia perlu motivator. Terlebih ditambah dengan adanya dosa dan kemaksiatan yang mengotori jiwanya, semakin menambah beban dari jiwa kita dalam memikul tanggung jawab dan tugas untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka memperhatikan jiwa dan berupaya untuk mensucikannya, membersihkannya dari segala noda merupakan jalan teragung, cara terbaik untuk meraih kebahagiaan yang hakiki baik di dunia ataupun di akhirat, dan itulah yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Asy-Syams ayat 9 Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh akan berbahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dalam surah Al-A'la 14 Allah menyatakan qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan dirinya. Apa bedanya ayat pertama dengan ayat kedua? Ayat pertama, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Kita pernah bahas ketika daurah Ramadan tahun lalu dari kitab Ighatsatul Lahafan susunan Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang dimaksud qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berbahagia orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Allah yang mensucikan jiwa dia. Adapun qad aflaha man tazakka, dia sendiri yang mensucikan jiwanya. Dia berupaya keras mensucikan jiwanya dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Efeknya, akibatnya adalah Allah betul-betul mensucikan jiwa dia. Manusia berusaha, Allah lah yang memproses hasil dari usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu poin yang pertama tentang pentingnya tazkiyatun nafas. Yang kedua, tazkiyatun nafas adalah tujuan utama dakwah para nabi dan para rasul. Dan itu kesimpulan akhir dari risalah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, untuk mensucikan jiwa manusia. Ketika Musa alaihi salatu wassalam diutus kepada Fir'aun, maka salah satu tujuannya disebut oleh Musa, oleh Allah dalam Al-Quran, dikutip ucapan Nabi Musa ini atas perintah Allah, yaitu agar jiwa si Fir'aun ini dibersihkan dan disucikan. Karena seluruh tindakan yang buruk yang dilakukan oleh Fir'aun itu cermin atau refleksi dari kekotoran jiwanya. Maka perlu dibersihkan. Kalau sudah bersih, akan melahirkan amalan dan perbuatan yang bagus. Berfirman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-18, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan oleh Muhai Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, maukah kamu kalau jiwa kamu itu disucikan atau dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun atas perintah Allah dalam rangka mensucikan jiwa Fir'aun yang berlumuran dosa, bahkan sebesar-besar dosa. Tidak hanya memaksa orang untuk berbuat syirik, bahkan memaksa orang untuk menyamakan dirinya dengan Allah, memaksa orang agar orang-orang beribadah kepada dirinya. Allah pun berfirman tentang tugas yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah menyatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat yang ummi seorang rasul. Di kalangan mereka, rasulnya tidak dari kalangan para malaikat, tapi dari kalangan sama manusia, dan manusia yang hidup, lahir, tumbuh di tengah-tengah komunitas yang akan didakwahi. Yatslu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Coba lihat tiga tahap yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam berdakwah. Sampaikan pertama ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah dengan pemahaman yang benar, yatslu alaihim ayati, Lalu diaplikasikan ayat ini bersama-sama, dan itulah cara membersihkan jiwa mereka. Wa yuzakkihim. Terus wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa ashad. Faman zaka nafsahu biriyadhah wal mujahadah wal khulwah allati lam yaji biha ar-rusul fahuwa kal marid alladhi yu'alij nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم. Kata Imam Ibnu Qayyim, tazkiyatun nufus lebih sulit daripada mengobati penyakit badan. Jadi tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa itu berarti mengobati jiwa dari penyakit-penyakit batin, penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit bid'ah, penyakit syahwat dan seterusnya. Mengobati itu lebih sulit daripada mengobati penyakit badan. Nah, kemudian perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang mensucikan jiwanya dengan cara berlatih, bermujahadah, berkhulwat, berkhulwat menyendiri, dengan cara-cara yang tidak diajarkan, tidak dibawa oleh para rasul. Dia mencari cara sendiri di dalam mensucikan jiwa. Dengan cara semedi umpamanya, dengan cara tapa umpamanya, dengan cara melakukan ibadah, ritual, zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, itu tak ubahnya seperti orang yang sakit mengobati dirinya sendiri dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan ro'yunya, tanpa mempedulikan dokter yang ahli dalam hal itu. Ada petunjuk dokter, dia abaikan. Obat dan resep dari dokter, dia abaikan. Akankah orang itu sembuh? Tidak. Dia akan tambah parah. Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan pengobatan. Dia raba-raba menurut otaknya sendiri. Maka bukan sembuh, tapi tambah parah, bahkan tak mustahil berujung dengan kematian. Para rasul adalah para dokter hati. Siapa yang menciptakan jiwa kita? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang jiwa kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan petunjuk agar jiwa ini terjaga, hati ini terpelihara, dan ketika terkotori oleh penyakit, terkontaminasi oleh racun-racun syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan seterusnya, bagaimana cara pengobatannya, Allah telah berikan secara lengkap dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah apa? Asy-syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Allah yang lebih tahu, dan petunjuk Allah itu Allah turunkan kepada para rasulnya. Para rasul adalah dokter-dokter jiwa, dokter-dokter hati. Maka tidak ada cara yang tepat untuk mensucikan jiwa, untuk memperbaiki kerusakan hati, kecuali dengan cara mengikuti petunjuk para rasul, kecuali dengan mengikuti ajaran mereka, memahaminya dengan pemahaman yang benar, lalu mengaplikasikannya, barulah itu akan menjadi obat. Itulah intisari dakwah para nabi dan para rasul. tazkiyatun nafus, mensucikan jiwa manusia, karena jiwa adalah ibarat raja bagi seluruh anggota badan. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita sekedar pelaksana dari perintah hati. Kalau hatinya buruk, dia akan merintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan buruk. Kalau hatinya baik, dia akan merintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalab. Sungguhnya di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula. Dan segumpal daging itu hati. Maksudnya bukan hati liver, tapi adalah jiwa yang mengendalikan seluruh gerak tubuh manusia. Sucikan jiwanya, akan baguslah amal perbuatan. Dan itulah intisari dakwah para nabi. Nah, apa makna dari tazkiyatun nafas itu sendiri? Tazkiyatun nafas itu sendiri maknanya adalah menanamkan tauhid secara benar dalam jiwa. Tauhid tertanam, sehat sudah jiwa ini. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Nah, di sini oleh Syekh Al-Albani disahihkan dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Salasun man fa'alahunna faqad ta'ama ta'mal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang melakukan ketiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman menunjukkan dia sehat jiwanya. Iman punya rasa, dan rasa imanlah manis. Orang yang merasakan manisnya iman hanya orang-orang yang sehat jiwanya. Sebagaimana orang yang merasakan manisnya atau enaknya, lezatnya makanan, hanya orang sehat. Orang yang sakit, makanan seenak apapun tidak terasa enak. Coba umpamanya meriang atau umpamanya tipes. Lalu diberikan makanan yang enak, baru mencium aromanya saja sudah mual, ingin muntah ya. Gak mau makan itu, gak selera, malah sebel, malah dipaksa marah kepada orang yang memberikannya. Tidak ada nafsu makan, tidak ada selera terhadap makanan terenak apapun. Dan ketika dipaksa dicicipi, malah terasa pahit, pengen muntah. Ada yang pernah tipes di sini? Mungkin yang pernah merasakan, yang belum pernah semoga jangan. Tapi harus percaya, ketika tipes, makanan seenak apapun, pahit, pahang, beher, dan yang sejenisnya ya. Jangan mau. Iman rasanya manis, kata Rasulullah SAW. Tapi yang bisa merasakan hanya orang yang sehat. Ada tiga perkara. Siapa orang yang melakukan tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Isyarat bahwa jiwanya sehat, suci. Siapa saja atau apa saja ketiga amalan tadi? Pertama, man 'abadallaha wahdahu fa innahu la ilaha illallah. Orang yang beribadah kepada Allah saja, mengesakan Allah dalam ibadah, karena sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Tauhid ini. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mengaplikasikan tauhid. Lalu dia merasakan manisnya iman. Kedua, wa'ata zakata malihi taiban biha nafsuh rafiratun alaihi fi kulli amin walam yu'ti harmah wala darnah wala syarat al-la'imah wala al-maridah. Kedua, orang, nah ini orang yang pelit, tidak akan merasakan manisnya iman, kotor jiwanya. Kedua, orang yang memberikan zakat dari hartanya dengan lapang dada, enggak ada rasa lebar. Lebar itu apa? Sayang gitu ya. Dia mengeluarkan, aduh sayang ya uang segitu, para hasil usaha saya tuh banting tulang, peras keringat, dug hulu pernyapet nyawa, suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk cedur nepikan kasore jeder, sampai berpeluh, bermandi peluh, didapat uang, harus dibagi ke orang sayang. Gak ada perasaan itu. Dia dadanya lapang, bahkan ada kenikmatan tersendiri dengan uang yang diberikan. Ya, dia tunaikan itu setiap tahunnya. Dia tidak memberikan yang buruk. Baik yang buruk itu umpamanya buah-buahan. Kalau dia hartanya panennya berupa buah-buahan, dipilih yang super, yang kelas bagus, yang agak bagus, nah yang jelek, zakatnya yang jelek semua, yang busuk-busuk. Gak begitu. Atau ternak. Ternak tidak dia berikan, nih sakit nih, muyung wae ya. Kayaknya kena busung lapar. Akhirnya itu yang diberi sebagai zakat. Enggak, tidak boleh yang seperti itu. Walakin min ausati amwalikum. Tapi kualitas harta pertengahan yang kalian miliki, fa innallaha azza wa jalla lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bisyarri. Karena Allah tidak menyuruh kalian, tidak meminta kalian untuk memberikan harta terbaik, dan tidak juga menyuruh kalian untuk memberikan harta terburuk, tapi pertengahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wazaka abdun nafsahu. Seorang hamba mensucikan jiwanya. Jadi tiga perkara ini bila dilakukan dia akan merasakan manisnya iman. Pertama tauhid, kedua mengeluarkan harta, yang ketiga tazkiyatun nafs. Berkata seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata orang itu, ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah, apa makna seseorang mensucikan jiwanya wahai Rasulullah? Tazkiyatun nafas itu apa? Lalu beliau menjawab, ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu ma kana. Tazkiyatun nafas itu adalah dia mengetahui bahwa Allah selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Ini sifat ini apa namanya? Muraqabah. Apa arti muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka orang yang memiliki sifat muraqabah, dimanapun dia berada selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan suci jiwanya, bersih, karena gak akan berani melakukan dosa dan maksiat. Jangankan meyakini dilihat oleh Allah, tahu dan sadar kita dilihat oleh orang saja, kita akan jaim ya enggak? Kalau ibadah kita perbagus ibadahnya karena lagi dilihat orang. Kalau berperilaku atau ngomong kita akan jaga omongan kita, perilaku kita karena ada yang lihat. Nah, itu baru oleh orang. Dia akan menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, hatta penjahat sekalipun. Copet umpamanya, apa dia berani terang-terangan ketika orang semua lihat dia mencopet? Enggak berani. Dia akan lihat situasi itu, ada dompet nongol di bis kota tuh, maksudnya penumpang di bis kota. Apa langsung dia ambil? Tidak. Dia lihat seputar dia, sekeliling dia. Ketika semua orang terlihat sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kan zaman Kiwari, zaman Now kan begitu ya. Semua orang itu lagi di mana pun, lagi duduk, lagi berdiri gitu ya, lagi jongkok. Bahkan banyak orang ke WC juga bawa HP. Nah, itu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ada yang chatting, ada yang browsing, ada yang macam-macam. Nah, baru si copet merasa aman, gak ada yang memperhatikan, baru dia bertindak. Pas mau bertindak, ada yang dehem. Dilihat, oh dia ngelihat. Jadi gak nyopetnya? Enggak. Karena takut dengan resikonya. Itu baru lihat orang. Apalagi kalau seorang meyakini diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjaga diri dari semua hal yang membuat Allah murka. Maka itulah makna dari tazkiyatun nufus. Kata Nabi SAW, bila seseorang mengetahui bahwa Allah selalu menyertainya dimanapun dia berada. Kalimat ini adalah makna dari ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Muraqabah, merasa selalu diawasi, adalah bentuk ibadah agung sebagai aplikasi dari kandungan asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah yang mana banyak diantaranya al-alim. Allah itu maha alim. Apa itu alim? Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Maha mengetahui. Tidak hanya mengetahui aspek lahir tapi juga aspek batin. Maka meyakini, pertama memahami Allah itu maha mengetahui dan meyakininya. Nah, selain itu Allah maha pembalas atas semua amal, sekecil amal, sekecil apapun amal itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Sekecil apapun, baik atau buruk, akan Allah balas. Apalagi yang buruk. إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ muntaqimun, sesungguhnya kami kepada orang-orang durhaka pasti memberikan balasan dosa, apalagi yang gede, yang kecil pun dibalas oleh Allah. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah merintahkan malaikat untuk mencatat, kelak akan diberikan balasan. Maka dari sifat Allah al-alim ini beserta makna yang terkandung di dalamnya, lahirlah peribadatan yang agung kepada Allah, ibadah hati, yaitu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah makna dari tazkiyatun nufus, tauhid. Makna dari tazkiyatun nufus seperti yang barusan dilakukan, dijelaskan. Tazkiyatun nufus yang paling efektif dan efisien adalah tauhid. Tauhidlah sehebat-hebat cara membersihkan diri. Tauhid ini tertanam, bebas dari syirik, baik syirik besar termasuk syirik kecil, bebas dari kufur baik besar ataupun kecil, juga dari syahwat dan syubhat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Fussilat ayat 6 dan ayat 7. Dalam kedua ayat tadi Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Celaka tuh orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik yang celaka teh? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir kepada hari akhirat. Orang musyrik yang akan celaka adalah orang yang tidak menunaikan zakat dan kafir kepada hari akhirat. Mungkin muncul pertanyaan, masa ada orang musyrik yang menunaikan zakat, kan gitu ya. Terlebih ayat ini turun di Mekah. Ayat apa namanya? Makkiyah. Di Mekah itu sudah turun perintah zakat apa belum? Belum. Tapi kenapa ayat ini berbicara tentang zakat? Yang dimaksud zakat di sini bukan zakat harta, tapi tazkiyatun nufus. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud orang musyrik yang tidak menunaikan zakat adalah yakni alladzina la yashhaduna alla ilaha illallah. Orang musyrik yang tidak bersyahadat la ilaha illallah. Karena yang dimaksud menunaikan zakat bukan zakat harta, tapi mensucikan jiwa. Kalau zakat harta, mensucikan harta dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki, bersihlah. Nah, zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat jiwa yang berupa tazkiyatun nafas dengan cara menanamkan kalimat tauhid. Kata Ibn Abbas, yakni alladzina la yashhaduna alla ilaha illallah. Orang-orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah. Demikian pula penafsiran Ibn Abbas ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu juga yang dikemukakan oleh Ibn Abbas ketika menafsirkan Al-A'la 14:15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Itu adalah tazkiyatun nafas. Ya, berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah An-Nazi'at ayat yang ke-14, faqul hal laka an tazakka, maukah kamu jiwa kamu itu disucikan? Wal muradu biz zakati hahuna taharatun nafsi minal akhlaqir radilah. Waman awamin ahammi dzalik taharatun nafsu minasyirk. Yang dimaksud zakat di dalam ayat-ayat tadi adalah pensucian jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk, dan di antara pensucian jiwa yang paling penting adalah mensucikan jiwa dari syirik. Jadi sehebat-hebat tazkiyatun nufus adalah tauhid. Seluruh isi tauhid terkandung secara rinci, detail dan mendalam di dalam Al-Asmaul Husna. Dalam nama-nama Allah yang baik, yang terbaik, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Seluruh nama Allah dan sifat-sifatnya bila difahami dan diaplikasikan, itu sehebat-hebat usaha tazkiyatun nufus. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam menjelaskan hal ini, di antaranya ketika kita membahas kitab tauhid dengan syarahnya. Syarahnya ini kita bahas setiap hari Jumat sore. Dari kitab apa? Al-Qawl Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid. Dalam kitab itu ada satu bab yang berjudul Man Haqqaqa Tauhid Dakhala Al-Jannah Bighairi Hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan itu sudah pernah kita bahas ketika membahas masalah bab tersebut di hari Jumat sore. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud tauhid itu adalah aplikasi dari seluruh Al-Asmaul Husna. Sebab dalam seluruh Al-Asmaul Husna terkandung sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang benar dan mengaplikasikan isi kandungannya dalam kesehariannya, maka orang tersebut akan terkena jaminan masuk surga tanpa hisab. Fa inna man a'ta hadhihi al-asma haqqaha 'ala at-tahqiq. Fala budda an ya'tiya bilawazimiha wa muqtadiyatiha. Fal uluhiyyah wal rububiyyah min muqtadiyati tilkal asmil husna. Siapa orang yang memberikan hak terhadap seluruh al-asmaul husna secara benar, pasti dia akan mengamalkan konsekuensi dari semua kandungan al-asmaul husna tadi. Seperti tadi, al-alim, Allah maha mengetahui. Apa konsekuensinya? Kalau seorang meyakini Allah maha mengetahui, dia akan menjaga diri jangan sampai dia terlihat oleh Allah melakukan dosa dan maksiat, ya. Allah itu syadidul iqab. Salah satu sifatlah syadidul iqab. Apa konsekuensi dari orang yang meyakini Allah syadidul iqab? Takut terhadap azab dan siksanya, maka dia menjaga diri dari semua amalan dan ucapan yang bisa mengundang azab Allah yang dahsyat tadi. Salah satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala umpamanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu satir. Innallaha satirun yuhibbus satir. Allah itu maha penutup dan sangat mencintai sikap penutup. Maknanya Allah penutup aib dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita kan banyak dosa, ya. Jangankan kita, para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga mengungkapkan demikian. Ibnu Mas'ud menyatakan, seandainya dosa ini memiliki bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau berdekatan denganku. Ketawaduan beliau, padahal ibadahnya luar biasa hebatnya, sikap waraknya memelihara diri dari dosa dan maksiat demikian kuat, tapi beliau tetap berkata demikian. Bayangkan dengan kita. Tapi kenapa banyak orang yang menganggap soleh? Karena sempurnanya Allah di dalam menutupi aib-aib kita, dosa-dosa dan kekeliruan-kekeliruan kita. Kita punya banyak dosa salah yang orang gak tahu, dan Allah menutup aib kita. Makanya disebut satir, yuhibbus satir. Allah mencintai sikap satir, sikap menutup. Pertama, kita wajib menutupi dosa-dosa kita. Jangan dosa kita itu diekspos ke orang. Duh, dulu ya waktu saya masih muda gitu, maka kata dia, seluruh jenis minuman keras sudah pernah saya teguk, ya. Bukan 1-2 botol, galonan loh umpamanya, ya. Jadi mana yang tidak pernah saya coba? Sudah. Perempuan itu antri sampai 100 orang umpamanya. Tapi sekarang saya sudah tobat. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu aib, jangan diungkit, jangan diungkap. Namanya mujaharah. Mujaharah itu memberitahukan dosa yang pernah dia lakukan setelah Allah menutupi dosa itu dari orang-orang. Nabi SAW menyatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Wa minal mujaharah, di antara bentuk mujaharah adalah bila orang itu di malam hari melakukan dosa dan maksiat. Di malam itu Allah tutup aibnya, dosanya tidak Allah beritahukan. Esoknya dia ngomong ke kawannya bahwa tadi malam saya sudah melakukan ini dan ini. Orang itu tidak diampuni dosanya. Mujaharah namanya. Jadi kalau kita berdosa, tutup rapat-rapat, sekalipun ke orang terdekat kita, ke sahabat kita, kalau dia masih jomblo, atau ke istrinya atau ke suaminya kalau dia sudah laku. Jangan diberitahukan, cukup rahasiakan antara dia dengan Allah dan tobat. Allah akan tutupi dosanya. Maka ini banyak ikhwan atau akhwat yang bertanya sih, tapi nah itu, ingin tobat, gimana cara tobatnya? Dia ngomong, Ustaz, saya sudah melakukan dosa ini, gimana tobatnya? Jangan seperti itu. Saya langsung kat, afwan, ukhti, akhi, apa antum ngomong gini ke setiap orang? Enggak, hanya ke Ustaz, udah cukup. Jangan diomongkan lagi ke siapapun. Cukup, ke saya juga jangan, tapi sudah terlanjur kan? Gak bisa ditarik, gak bisa di delete, gak bisa di, kalau WA itu bisa ditarik ya, bisa yang sudah update anunya, kalau yang jadul enggak, tapi sudah keburu kebaca juga. Nah, cukup, jangan omongkan lagi ke orang lain, terus tobatlah, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, cukup seperti itu. Ya. Adapun kalau mau bertanya, ungkapkan secara umum, Ustaz, bagaimana kalau ada orang, seseorang yang pernah melakukan begini, begini, begini, lalu dia ingin tobat, apa yang harus dia lakukan? Gitu. Jangan disebut itu dirinya sendiri, walaupun Ustaz akan ngerti pasti dia nih. Ungkapkan secara umum, ya. Termasuk satar menutupi aib orang lain, wajib ditutup. Jangan sampai keluar nih dari mulut aib orang lain yang kita ketahui. Ketika keluar namanya apa? Ketika aib orang lain kita omongkan namanya apa? Ghibah. Ghibah itu dosa kecil apa besar? Gede. Gimana kalau memang aib itu sesuai fakta? Ya itu ghibah. Kalau enggak sesuai fakta namanya apa? Buhtan. Dan itu lebih besar dosanya daripada ghibah karena mengandung dua hal. Hal yang pertama ada unsur kadzib, dusta kan? Karena dusta itu berbicara tidak sesuai fakta. Yang keduanya menjatuhkan harga diri orang yang kita omongkan. Lebih gede dosanya. Maka wajib kita tutup. Dan inilah aplikasi dari keyakinan kita terhadap salah satu sifat Allah, satir. Maka wajib kita aplikasikan dalam bentuk menutup aib-aib baik diri kita ataupun aib orang lain yang kita ketahui. Itu contoh-contoh dari konsekuensi kandungan Al-Asmaul Husna. Maka tauhid al-uluhiyah dan ar-rububiyah termasuk di antara kandungan tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah. Salah satu sifat Allah ahad. Qul huwallahu ahad. Salah satu sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Salah satu sifat Allah adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu wasa. Itu sifat Allah. Maka konsekuensi dari keyakinan itu adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid al-uluhiyah. Demikian juga tauhid ar-rububiyah meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur seluruh alam, Allah satu-satunya pemberi rizki, pemberi manfaat ataupun madarat yang mengatur seluruh kehidupan. Itu semuanya tauhid ar-rububiyah yang merupakan konsekuensi dari tauhid al-asma dan sifat. Maka hakikat tauhid adalah ma'rifatuhu wa tila'u ala haqiqatih wal qiyamu biha ilman wa amalan. Hakikat dari tauhid adalah mengenal dia, mengenal Allah Azza wa Jalla, menelaah hakikat dari Allah yang sebenarnya berdasarkan sumber dari Allah. Ingat, ingin mengetahui Allah harus bersumber pada informasi dari Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Ya Allah sendiri. Kita mah gak tahu, gak lihat, gak dengar gitu ya. Gak terjangkau oleh indera kita, oleh akal kita, enggak. Terus gimana cara kita mengenal Allah? Dengan informasi yang bersumber dari Allah. Jangan diraba-raba, jangan direka-reka, jangan diakal-akali. Sebab Allah mah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang menyamai, gak ada yang menyerupai. Akal apapun, yang sehebat apapun gak akan bisa menjangkau hakikat zat Allah serta sifat-sifatnya. Maka mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Karena Allah telah mengenalkan dirinya, sebagian dari dirinya, baik zatnya ataupun sifatnya dalam Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku takkan pernah mengenalnya. Allah sudah menunjukkan. Jadi hakikat tauhidlah mengenal Allah dengan penelaahan yang sebenarnya dengan sumber informasi dari Dia, wal qiyamu biha ilman wa amalan, lalu diaplikasikan isi kandungan dari nama dan sifat Allah itu baik dari segi ilmu ataupun dari segi amalan. Maka dari pengetahuan tentang tauhid tadi lahir berbagai macam sifat yang luar biasa bagus bagi jiwa kita. Lahir sifat mahabbah kepada Allah. Mahabbah diambil dari beberapa sifat Allah yang memang karena sifat-sifat baiknya Dia layak dicintai dengan kadar kecintaan yang terbesar. Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Jawad, Dia Al-Karim, Al-Karim, Dia Al-Wahhab, ya. Maha pengasih, penyayang, dermawan, Maha pemberi gitu. Dan kalau Allah memberi itu, Allah membalas itu gak pernah setimpal loh. Dalam segi apapun, baik dari aspek duniawi ataupun ukhrawi, kita melakukan satu kebaikan, pahalanya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kita membaca Al-Quran satu huruf, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuh? 19. Satu hurufnya dapat pahala berapa? 10. Bismillahirrahmanirrahim pahalanya berapa? 19 kali 10. 190. Allah mah bagir dermawan. Kalau umpamanya infak dan sedekah dua kali, di dunia dibalas 700 kali lipat, di akhirat dapat pahala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan hartanya di dunia, dan baginya di akhirat ada pahala yang sangat agung, sangat mulia. Tuh, kurang bagaimana bager Allah. Tapi kalau kita melakukan satu dosa, hanya dicatat satu dosa, satu kesalahan, satu kebaikan dilipat gandakan, satu dosa tetap satu dosa. Ya, kalau kita berencana melakukan kebaikan, itu sudah dicatat satu kebaikan, ternyata enggak jadi tanpa uzur, maka tetap itu catatan enggak dihapus. Ternyata tidak jadinya itu karena ada uzur, jadi 10 kali lipat, dan jadi dilakukan 10 kali lipat. Tapi kalau kita mau merencanakan satu kejahatan, gak dicatat dulu. Sampai dilakukan itu kejahatan, baru dicatat satu. Bager apa tidak Allah? Super bager. Layak gak orang? Zat seperti itu dikasihi, disayangi? Super layak. Tapi selain itu Allah juga syadidul iqab, Allah juga muntaqim, Allah itu umpamanya al-jabbar, al-muhaimin, al-mutakabbir. Wah, sifat-sifat itu melahirkan perasaan apa? Takut. Allah mah kalau sekali nyiksa, aduh luar biasa, lihat aja nerakanya. Kita belum lihat kata. Tapi dengan membaca ayat dan hadis tentang neraka, baru membacanya sudah ngeri bingit gitu loh. Karena dahsyatnya tuh luar biasa. Takut, maka ada rasa takut. Jadi dari semua pengenalan terhadap asma dan sifat Allah, lahir mahabbah, lahir takut, lahir tawakal, lahir ikhlas, lahir haibah, lahir segala macam sifat-sifat yang baik yang bisa mengundang kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan dari hakikat tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Aplikasi dari tauhid adalah memurnikan dan membersihkan jiwa dari noda-noda syirik, bid'ah dan maksiat. Ya, itulah makna atau hakikat dari tauhid. Kalau al-asma dan sifat Allah sudah tertanam di dalam jiwa seorang hamba, jiwa orang itu akan suci dan bersih. Tidak ada noda syirik, kufur, syahwat dan syubhat. Coba umpamanya perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim ketika membahas sebuah hadis qudsi. Ini salah satu di antara kebaikan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, law laqitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini penuh dengan dosa dan kesalahan kita, dan kita datang menghadap Allah dengan membawa seluruh dosa sepenuh bumi tadi. Kemudian kamu mendatangi aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Dibawalah dosa, mungkin ghibah, dosa fitnah, dosa mencuri, dosa segala macam dosa-dosa selain syirik. Kata Allah, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi lalu mendatangi aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas itu. Dosa-dosa selain syirik itu terbawa mati, tidak ditobati. Diampuni oleh Allah, Allah akan datang kepada orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik, dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ini yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati dia tobat, diterima apa tidak? Diterima, diampuni. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat itu tadinya orang-orang musyrik. Tapi tobat, diampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa yang masuk ke alam kubur, terbawa mati, tidak ditobati. Allah mengampuni. Diperjelas dengan hadis kursi ini. Wahai Bani Adam, seandainya kamu menemui aku dalam keadaan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini salah satu di antara bukti kebaikan Allah kepada kita. Ketika menjelaskan hadis kudsi ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Ini sering dikutip ya, nanti setelah kita tamat membahas Ighatsatul Lahafan Ramadan, kita lanjut ke Madarijus Salikin. Serulah pokoknya ya. Dua-duanya karangan Imam Ibnu Qayyim. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim ketika merangkan hadis kursi ini layak ditulis dengan tinta emas. Saking berharganya. Kata beliau, ya, annal hadis yang bagi ayyufham fi dhilli irtibati imanil qulub bi'amal jawarih wa ta'alluquha biha wa illa lam yufham muradur rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqal khalat wa takhbit fa'lam anna hadha an-nafi al-am lisyrik alla yusyrika billahi syai'al batta la yasdaru min musirrin an ala ma'siyatin abadan wa la yumkinu mudbinul kabirah wal musiru ala as-saghirah ayas wa lahu tauhid hatta la yusyrika billahi syai'a wa hadha min a'dhamil muhal. Kata Imam Al-Qayyim, ini untuk meluruskan kesalahpahaman orang dalam memahami hadis tadi. Di mana kesalahpahamannya? Bisa saja orang asal tidak syirik, enggak apa-apa dosa yang lain, kan gitu ya. Karena nanti juga akan diapakan? Diampuni. Yeay, kamu mencuri, iya tahu dosa, tahulah saya dosa. Kenapa kamu nekat begitu? Ini ada hadis. Asal tidak musyrik nanti apa? Diampuni oleh Allah. Kan begitu ya? Akhirnya orang bebas bermaksiat nanti. Dengan jaminan hadis ini. Apalagi ada hadis Mu'ad. Ya, pernah kita dengar Nabi SAW memancing Mu'ad di atas sebuah seekor binatang. Keledai atau unta. Lalu bertanya, ya Mu'ad atadri mahaqullahi al-ibad wa mahaqul ibad al-Allah. Hai Mu'ad, tahu enggak kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Nabi SAW, kata beliau, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah, kalau hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba atas Allah. Itu si hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu hak Allah. Disembah, ditauhidkan. Disembah satu-satunya sesembahan. Wa terus dikatakan wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Asal tidak musyrik, Allah enggak akan azab. Walaupun dia banyak melakukan apa? Dosa-dosa. Nanti difahami begitu ya. Lalu kata Mu'ad, ya Rasulullah, ya. Afala ubashirun nas, boleh enggak aku sebarkan ini kepada manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum. Jangan kamu beritahukan berita gembira ini kepada orang, fayattakilu, nanti mereka bisa ittikal. Ittikal itu hanya bersandar pada hadis ini saja. Nabi melarang Mu'ad menyebarkan hadis ini. Pertanyaan, Mu'ad menyebarkan hadis ini apa enggak? Dari mana tahunya? Ini kita tahu dari Mu'ad. Apakah Mu'ad durhaka karena melanggar larangan Nabi SAW? Tidak. Diterangkan oleh para ulama ketika merangkan hadis ini, Mu'ad memberitahukan hadis ini ketika akan mati karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Ini yang pertama. Ilmu harus disembunyikan, harus disampaikan. Kedua, Mu'adz hanya menyampaikan kepada orang tertentu yang yakin tidak akan salah faham terhadap hadis ini. Tidak ke semua orang, tidak ke orang awam. Kalau orang awam diberikan hadis ini, sorak mereka, asik, bebas dosa, maksiat, yang penting tidak musyrik. Mu'adz hanya memberitahukan ke orang-orang tertentu, murid-muridnya, ketika sakit parah, ketika akan wafat. Dengan catatan bahwa mereka tidak salah faham. Nah, khawatir orang awam membaca hadis itu dan membaca hadis yang sedang kita bahas. Allah menyatakan, seandainya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi, aku akan datang. Tapi kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu pun, aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas, terhapus. Sorak, asik, bisa nyuri, bisa nyopet. Enggak. Bisa melakukan dosa apapun, enggak boleh, ya. Ah, bagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hadis ini? Ini untuk meluruskan kesalahpahaman. Kata beliau, Selasa depan sudah mau zuhur, belum pertanyaan ya, biar penasaran nanti depan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Selasa depan kalau bisa jangan telat, biar waktunya agak banyak. Siapa yang telat? Pertanyaan pertama dari Istanbul. Uluh. Ini ada tulisan Istanbul. Bismillah. Pak Ustaz, boleh enggak seseorang melaksanakan umroh ketika masih memiliki hutang? Saya tanya, apa hukumnya menunaikan umroh, wajib apa sunnah? Sunnah. Membayar hutang wajib apa sunnah? Wajib. Dahulukan dulu membayar hutang. Karena menunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezoliman. Dan kezoliman adalah suatu dosa. Jadi berhutang di saat punya adalah dosa karena kezoliman. Punya kartu kredit dosa apa tidak? Jawab batu, punya kartu kredit dosa apa tidak? Besar dosanya. Dua, pertama, menyetujui transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam kartu kredit ada ribanya? Ada. Walaupun kita membayarnya sebelum jatuh tempo sudah dibayar, gak ada riba. Tapi minimal ada kesepakatan yang mengandung unsur riba, itu kita setuju. Menyetujui itu sudah sebuah dosa. Kedua, orang yang kartu kredit rata-rata punya uang apa tidak? Punya. Kalau gak punya uang akan di ACC itu ya. Mengajukan kredit card tapi lihat struk gaji berapa. Ah, cuma 500 ribu. Ditolak langsung. Tinggalnya di mana? Ngekos. Gak bisa. Harus rumah sendiri ya. Struk gajinya mencukupi gitu. Lihat anaknya berapa. Ya, dia bisa ngitung, kalau enggak, ya enggak akan dikabulkan. Kalau dikabulkan berarti dianggap memadai. Nah, orang yang pakai kartu kredit, cash punya. Tapi nganjuk dia. Berapa belanjaan? 300 ribu. Kartu aja, syek, tanda tangan, syek, gaya. Kartu kreditnya platinum. Batasannya 300 juta. Bisa beli mobil dengan gesek aja tuh. Nah, gaya, padahal ngutang. Padahal dia bisa cash. Itu menunda pembayaran hutang di saat dia mampu adalah kezaliman. Dan kezaliman adalah dosa. Jadi kalau kita punya hutang, lalu punya uang, lalu pakai umroh tanpa membayar hutang, maka tidak boleh. Kecuali, ada kecualinya, kalau kita yakin sepulang umroh masih ada cadangan uang untuk membayar hutang, Tapi uang ini belum datang, masih belum jatuh tempo, sepekan lagi pulang umroh sudah cair. Dan kesempatan untuk umroh ingin saat itu bisanya karena sudah hari libur atau kesempatannya hanya saat itu, boleh kita telepon yang menghutangi kita. Saya punya uang, bisa saya lunasi, tapi kesempatan umroh hanya kali ini. Pulang umroh saya ada lagi uang, mohon izin ya. Kata yang punya menghutangi, boleh. Maka silakan. Tapi kalau kata yang menghutangi, aduh saya butuh sekarang ini nih. Istri saya di rumah sakit, harus cash sekarang. Kalau enggak akan bisa mendapatkan perawatan. Maka tidak boleh umroh, bayarkan dulu ya. Seperti itu. Bolehkah seseorang yang memiliki hutang besar ratusan juta misalnya berinfak dengan nominal kecil sesekali dalam kenceleng atau berinfak sedikit untuk pembangunan sebuah pesantren? Boleh. Jangan sampai dilunasi hutang tidak, infak juga tidak. Uang ada nih 1 juta. Dia punya hutang 200 juta. Ada kenceleng, ah saya masih punya hutang. Infak tidak, membayar hutang juga tidak, ya. Jadi kalau umpamanya yang seperti itu boleh berinfak dengan nominal kecil untuk kepentingan fisabilillah atau fakir miskin. Ana mau tanya, bagaimana step-step cara membersihkan hati jika hati kita penuh dengan maksiat, ujub, riya, dan masih banyak lagi dosa lainnya, komplit ya. Lalu apakah prasangka hati yang tidak dilisankan itu tidak apa-apa? Ya, agar kita tahu bagaimana cara membersihkan hati dari dosa, ikuti terus kajian hari Selasa ini ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan disingkat jadi SAW ya, tulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kalau SAW capek gawe, teka pakai. Sudah capek menulis saw, enggak ada pahalanya. Tapi kalau nulis lengkap sallallahu alaihi wasallam capek, ada pahala bersolawat kepada beliau secara lengkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu orang pun masuk surga karena pahala, bahkan aku sendiri. Kita akan masuk surga dengan ampunan Allah. Bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah dan apa tandanya dalam hidup kita bahwa kita telah diampuni? Tidak begitu hadisnya. Nabi SAW menyatakan, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalnya. Lalu para sahabat mengatakan, apakah engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga. Ya. Tapi Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi seorang masuk surga karena rahmat Allah. Terus untuk apa beramal? Beramal untuk mulai rahmat Allah. Kenapa seseorang amalnya tidak bisa memasukkan ke dalam surga? Karena gak sebanding. Surga begitu mahal, amalnya begitu kecil. Jadi kalau Allah memasukkan seorang ke dalam surga, itu bukan karena balasan atas amal dia, tapi itu makasih sayang Allah, rahmat Allah kepada dia aja. Contoh, saya berikan contoh, dan ini sering. Saya umpama ya, tapi boleh juga doa. Kaya raya, miliaran. Amin. Punya tetangga, tetangga ini baik. Saya sayang kepada dia, ya. Ketika umpamanya garasi mobil saya kan orang kaya, garasinya muka dia tutup gitu ya. Kemudian ketika ada ayam masuk ke halaman saya, dia gebah. Ketika barala disapu gitu, senang kepada dia tanpa pamrih. Saya ingin ngasih ke dia 2 miliar. Tapi enggak ingin ngasih begitu saja, lalu saya panggil Fulan Ta'al. Ini teras sapu saya rada barala meusan. Barala itu artinya banyak sampah. Tolong sapukan. Ukuran terasnya cuma 2x3. Luas ya. Kemudian sama orang itu disapu. Memakan waktu 1 jam apa tidak? Enggak, 1 menit juga enggak. Beres, bersih. Sudah Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya kasih 2 miliar. Kira-kira itu 2 miliar itu upah atas nyapunya atau bukan? Bukan, enggak sebanding ya. Itu mah sayang saya aja kepada dia gitu ya. Tapi untuk mengetes apakah memang dia layak disayangi atau tidak, saya suruh untuk nyapu 2x3 meter. Setelah beres cuma 1/2 menit nih, kasih 2 miliar. Itu mah bukan upah, tapi kasih sayang saja. Nah, surga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Mahal, bingit semahalnya. Amalan manusia sehebat apapun gak layak dikasih balasan surga. Makanya apabila seorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena kasih sayang Allah kepada dia. Dan Allah mengasihi dia, menyayangi dia karena ketaatan dia kepada Allah. Walaupun kadar ketaatannya gak sebanding kalau dibayar dengan surga. Itu maknanya. Jadi tetap walaupun amal kita tidak memasukkan kita ke dalam surga, tapi amal ketaatan kita bisa mengundang turunnya rahmat Allah, dan rahmat ini yang menjadi penyebab kita masuk surga. Nah, sudah hampir zuhur ya, sebentar lagi kita persiapan wudu dan seterusnya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.